kok seperti yang di dunia gitu. Tapi Allah alam bagaimana nanti ya. Maka mereka berkata, qad razaqanallahu hadzal naw'a min qabl. Qad razaqanallahu, Allah taala telah merezekikan kami hadzal naw'a min qabl. Yang macam ini. Hadzal naw' maf'ulun bih, artinya yang macam ini. Min qablu. Min qablu yaitu sebelum ini. Ya, sebelumnya kami perasaan pernah diberikan ini deh gitu. Ya, di dunia waktu dulu. Kemudian penasaran kan, pengen nyoba. Nah, fa idza dzaquhu wajaduhu syai'an jadidan fi ta'mihi wa ladzatihi. Fa idza dzaquhu, dan ketika dzaquhu artinya dikatakan dzaqa yadzuqu artinya mencoba, mencicipi. Ya. Zauq itu berkaitan dengan lidah. Ya. Zauq itu berkaitan dengan lidah. Namun dalam tasawuf itu ada istilah zauq. Zauq perasaan. Ya, ada zauq. Zauq itu bisa di lidah, asal di lidah, bisa juga di perasaan. Ya. Dan makanya kalau misalnya di surat An-Naba atau di surat lain, fadzuku, rasakanlah, rasakno gitu kan. Tapi apakah di lidah rasanya? Bukan, tapi di sini. Ya, jadi azab di neraka dan na'udzubillah minan nar, azab di neraka itu sampai ke hati. Maksudnya sakitnya, kayak misalnya kalau antum ada sakit dan sakit itu sampai kerasa di hati. Kerasa di hati, benar-benar ada sampai di hati, sakit gitu. Nah, itu api neraka juga sampai ke hati. Makanya dalam firman lain, allati tattali'u 'alal afidah. Jadi azab neraka itu tattali'u 'alal afidah, itu sampai kebaca, sampai sakitnya itu sampai kena di hati. Jadi dzauq, dzuqu 'adzab an-nar misalnya, rasakanlah, rasakan sampai ke hati. Jadi tadi dzauq itu bisa di lidah, bisa juga di hati. Kullama razaqahumullahu fihi naw'an min al-fakihah alladziza qalu qad razaqanallahu hadzan naw'an min al-qabl fa idza dzaquhu, ketika mereka merasakannya, wajaduhu syai'an jadidan fi ta'mihi wa ladzatihi. Wajaduhu, mereka menemukan, syai'an jadidan, sesuatu yang baru, fi ta'mihi wa ladzatihi, di rasanya dan cicipannya dan kelezatannya. Wa in tashabaha ma'a sabiqihi fil launi wal manzari wal ism wal ism. Wa in, dan meskipun tashabaha, apa arti tashabaha? Menyerupai, serupa, ma'a bersama, seperti, sabiqihi sebelumnya, dari segi apa? Dari segi laun, warna, dari segi manzar, pemandangan, yaitu bentuk, rupa, mirip, walism, dan nama. Jadi wallahu ta'ala alam, nanti akan ada nama-nama yang mirip dengan nama-nama buah-buahan di dunia. Karena bagaimanapun, nama-nama buah-buahan, nama apapun di dunia, itu semua Allah yang berikan sebenarnya. Allah yang berikan. Nanti di surga akan ada. Tapi wallahu alam. Walahum fil jannati zawjatun mutahharah, mutahharat. Dan buat mereka fil jannah, di jannah nanti, zaujatun mutahharat. Zaujat yaitu istri-istri. Nah, di sini dengan lafal zaujat, jamaknya apa? Ini zaujat jamak. Jangan dijamak lagi, kebanyakan nanti kita dapatnya. Tapi insyaallah lah pengen. Berapa zaujah? Zaujah jamaknya zaujah. Kalau di ayat lahum fiha azwaj, azwaj jamaknya apa? Itu azwaj adalah jamak dari zaujun. Iya. Jadi zaujun jamaknya azwaj, zaujah jamaknya zaujat. Jadi ini sebenarnya beda antara ayat dengan tafsiran. Kalau di ayat pakainya zaujun, jamaknya adalah azwaj. Artinya apa? Artinya pasangan secara umum mutlak. Ya.